الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masuk pasal yang baru. Yaitu pasal fi sifati ahli sunnati wal jamaah walima summu bidzalik, pasal terkait tentang sifat-sifat ahli sunnati wal jamaah dan mengapa mereka dinamakan dengan nama tersebut, mengapa namanya ahli sunnah wal jamaah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, summa min tariqati ahli sunnah, kemudian diantara tariqah jalannya ahli sunnati wal jamaah, ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, yaitu mengikuti athar, riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan makna athar. Makna athar terkadang maknanya riwayat. Ya, terkadang maknanya adalah peninggalan-peninggalan. Terkadang maknanya adalah pengaruh-pengaruh. Nah, terkadang maknanya adalah suluk. Ya, yaitu jalan yang ditempuh. Terkadang maknanya adalah siar, yaitu terkadang maknanya adalah biografi. Jadi makna asar ini banyak sekali. Tapi yang diinginkan oleh Syekhul Islam sebagaimana penjelasan para ulama yang menjelaskan al-aqidah wal-sitiyah di bab ini, kebanyakan menjelaskan dengan jalan. Ya, dan jadi maknanya di sini, maka diantara metode jalannya ahli sunnati wal jamaah yaitu mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, ya secara lahir batin, wattiba'u sabilis sabiqin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu, al-awwalin, yang terdahulu minal muhajirin wal ansar, dari kalangan al-muhajirin wal ansar, wattiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti wasiatnya Rasulullah SAW, haitsu qal, di mana beliau SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang memberikan petunjuk, al-mahdiyin, yang mereka mendapatkan petunjuk, yang membimbing, yang mendapatkan petunjuk, min ba'di, setelahku nanti. Itu khulafa rasyidin yang terkenal, yang dikenal, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari berbagai perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dalalatun, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Kemudian kata Syekhul Islam, wa ya'lamun anna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli sunnati wal jamaah mereka mengetahui bahwa asdaqal kalam, bahwa sejujur-jujur perkataan adalah kalamullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya, sejujur-jujurnya kalam adalah kalamullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Wa yu'thiruna kalamullah, dan mereka lebih mengisar, lebih mendahulukan kalam Allah ala ghairih. Ya, mereka lebih mendahulukan kalamullah dibandingkan dengan kalam siapapun, ucapan siapapun. Ya, min kalami asnafin nas, dari berbagai ucapan golongan manusia. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahadin, dan mereka ahli sunnah lebih mendahulukan petunjuknya Nabi dibandingkan petunjuk siapapun. Wa li hadza sammau ahlul kitabi was sunnah, oleh karena itulah mereka walidzalika summu ahlul kitabi was sunnah, ya, oleh karena itulah mereka dinamakan dengan ahlul kitab, orang yang berpegang teguh dengan alkitab, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa summu ahlul jamaah, dan mereka dinamakan dengan ahlul jamaah. Li'annal jama'ata hiya al-ijtima', karena yang namanya jamaah adalah al-ijtima', yaitu bersatu. Wadidduha al-furqah, dan lawan dari al-jama'ah adalah furqah, perpecahan. Wa in kana lafdul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumi al-mujtami'in, walaupun kosakata lafadz jamaah itu ya menjadi sebuah isim, sebuah nama bagi satu kaum yang mereka berkumpul. Wal ijma'u huwa al aslu asalis, ya. Nah, ini saya masih membacakan pernyataan Ibnu Taimiyah, belum ya kita menjelaskan, membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Wal ijma'u huwa aslu salis. Kemudian yang menjadi ijma', ijma' ini adalah landasan ketiga setelah Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Alladhi yu'tamad 'alaihi fi ilmi wa din, yang dijadikan sandaran dalam ilmu dan agama. Wa hum yazinun. Namun ijma' yang muntabit ialah ijma' ijma'nya ahlus sunnah, ijma'nya ahlul kalam, ijma'nya sufi, bahkan ijma'nya ahlul hadis. Tentunya ini mengikuti ijma' yang muntabit yang ada di kalangan sahabat. Yang menyelisihi ijma' disebut, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, ialah kaum Syiah Rafidah dan Mu'tazilah. Jadi kalau setelah sahabat dikatakan ijma', ijma', Ibnu Mundhir mengumpulkan kitab al-ijma', ada juga kitab namanya Maratibul Ijma', ya, walaupun terdapat beberapa hal kritikan yang di situ ternyata bukan kesepakatan, namun mayoritas memuat permasalahan ijma'. Ijma' yang dibangun setelah ijma'nya para sahabat. Nah, ijma' para ulama setelah para sahabat itu ijma'nya ahli sunnah dari kalangan fuqaha-nya, ahli fikihnya, ahlul hadisnya, maupun selain dari ahli sunnah, semisal ahlul kalam dan kaum tasawuf. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, yang menyisih ijma' ialah Syiah Rafidah dan Mu'tazilah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di kitab beliau di Al-Majmu' Al-Fatawa. Kemudian mana lagi? Wahum yazinun, dan mereka ahlus sunnah menimbang bihadihil usuli as-salasati, dengan tiga landasan ini, Quran, sunnah, ijma', jami'a ma'alaihin nas, seluruh apa yang dilakukan oleh manusia, min aqwalin wa a'malin, berupa perkataan atau perbuatan, batinatin aw zahiratin, yang nampak maupun yang tidak nampak, mimma lahu ta'alluqu bid-din, yang ada kaitannya dengan agama. Jadi dilihat, kalau ada kaitannya dengan agama, ucapan, perbuatan, ditimbang dengan Quran dan sunnah beserta ijma'. Wal ijma'u alladhi yandabitu huwa makana alaih salafus salih. Nah, ijma' yang menjadi patokan, yang terukur, ialah ijma'nya para salafus salih. Id ba'dahum kathural ikhtilafu, karena setelah mereka banyak sekali perselisihan. Wantasara fil ummah, dan itu tersebar di tengah-tengah umat. Ini selesai pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai sini dipahami? Bisa dipahami? Kenapa ahli sunnati wal jamaah dinamakan dengan ahli sunnati wal jamaah? Karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, kenapa dinamakan jamaah? Karena yang namanya jamaah adalah mereka bersatu di atas Quran dan sunnah. Walaupun sendirian. Karena Ibnu Abbas menyatakan, ya, al-jamaah itu adalah apa? Hah? Yang mencocoki kebenaran. Wa in kunta wahdaka, walaupun anda sendirian, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-jama'ah adalah yang wafaqal haq. Ya, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah yang mencocoki kebenaran walaupun anda sendirian. Seluruh dunia berada di atas kesesatan, anda sendirian berada di atas hidayah, anda lah jamaah. Semuanya furqah. Ya, semuanya itu perpecahan. Anda lah jamaah. Bisa dipahami sini? Baik. Nah. Sekarang kita baca syarahnya, penjelasan dari Samahatu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala, lamma dzakara syekhu. Nah, tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tariqata ahli sunnati, jalannya ahli sunnah, metodenya ahli sunnah dalam beragama, fi masailil aqidati, dalam berbagai permasalahan akidah, zakara fi hadzal fasli, maka beliau menyebutkan di pasal ini, walladzi ba'dahu, maupun yang setelahnya, tariqatahum, metodenya mereka ahlus sunnah, fi umumuddin wa usulihi. Ya, metode mereka dalam umumuddin, yaitu prinsip-prinsip yang umum, prinsip-prinsip agama yang umum dalam akidah mereka, wa usulihi, maupun usulnya. Ya, usulnya, wa furu'ihi. Ya, usulihi wa furu'ihi, yaitu usulnya, prinsip-prinsipnya maupun furu'nya, cabang-cabangnya, akidahnya dan fikihnya, wa awsafihim, dan juga ya sifat-sifat mereka, allati ya allati tumayyizu biha, dan sifat-sifat mereka yang membedakan ya yang sifat tersebut membedakan dengan an ahli bidah, ya dari kalangan ahli bidah, wal mukhalafat, dan orang-orang yang menyimpang. Famin sifatihim, maka di antara sifat-sifat ahli sunnati wal jamaah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-awwal, yang pertama, ittiba'u athari Rasulullah SAW batinan wa zahiran. Mengikuti atharnya Rasulullah SAW, lahir batin. Apa sih athar? Ai suluku tariqihi wasiyaru ala manhajihi, yaitu jalan suluk, ya, suluknya, suluknya, jalannya, metode beliau, jalannya beragama beliau, wasiyar, dan bagaimana ya siar sirah beliau, ya rekam jejak perjalanan hidup beliau, ala manhajihi, ya, dan di atas manhaj beliau, bagaimana biografi beliau di atas manhaj beliau, ya, metode beragama beliau. Nah, ini namanya asar. Ya, tadi saya sudah sebutkan asar itu maknanya banyak. Namun yang dimaukan di sini adalah jalan beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batinan wa zahiran. Lahir batin. Ya, lahir batin artinya yang nampak maupun yang tidak nampak. Lahiriah berupa ucapan, amalan maupun batiniah, apa yang diyakini di dalam kalbu. Karena ahli sunnati wal jamaah meyakini iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ya, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, dibenarkan dengan janan, qalbu. Tidak bisa. Karena kaum munafikun, mereka bersaksi, mereka mengucapkan, mengamalkan amal-amal iman. Idza ja'akal munafikuna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Mereka mengucapkan. Ya, mereka mengucapkan kalimat iman. Kaum munafikun datang ke masjid. Zuhur, asar, maghrib, mereka datang ke masjid, menampakkan. Ya, namun batinnya, nah ini, ya. Nah, terkadang Allah Taala sebutkan kepada kaum muslimin saat itu tanda-tanda munafik. Ya. Dan terkadang Allah bongkar kedok mereka dengan mereka mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat. Ya, sehingga terkuaklah apa yang ada di dalam kalbu mereka berupa kekafiran. Ya, mereka mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok para sahabat, sehingga turunlah ayat kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada Rasul, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada uzur lagi buat kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah berimannya kalian. Allah bongkar kedok mereka. Nah, ini terkadang Allah bongkar. Nah, kemudian bikhilafil munafikin. Ini berbeda dengan kalangan munafikin. Bikhilafil munafikin alladzina yattabi'unahu fi dhahir dunal batin. Yang mereka hanya mengikuti jalan beragamanya Rasulullah SAW yang nampak saja. Namun tidak pada yang batin. Yang nampak pun yang mudah-mudah. Ya. Tapi kalau yang sulit-sulit mereka enggan. Ya, subuh dan isya saat itu berat, gelap, tidak ada lampu penerang saat ini. Dingin. Maka berat buat mereka. Maka mereka pun enggan untuk menampakkan. Jihad itu berat buat mereka. Berperang di jalan Allah dengan harta, dengan diri, mengorbankan semuanya, berat untuk mereka. Maka mereka pun enggan. Jadi munafikun menampakkan secara zahir itu pun pilih-pilih. Yang mana yang mereka tampakkan? yang mudah-mudah. Yang tidak bisa ditampakkan itulah, ya, itulah yang yang aslinya. Yang asli mereka memang enggan. Jangankan untuk berjihad, niat jihad aja enggak ada. Niat jihad aja enggak ada. Jangankan berangkat jihad, niat jihad aja enggak ada. Kalau kaum mukminun enggak, dia mesti berniat berazam untuk berjihad walaupun enggak ada jihad. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang enggak berperang, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan tidak meniatkan diri dia, mentekadkan diri dia untuk berjihad, ya, maka itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Ya, tanda-tanda kemunafikan. Ya, barakallahu fikum. Itu tanda-tanda kemunafikan, udah enggak mau jihad, tidak mau bertekad dalam hati dia untuk jihad. Nah, kaum munafikun demikian. Ya. Maka pada kasus jihad munafikun dua hal mereka tampakkan. Ya, amalnya enggak ada, niatnya enggak ada. Ya, amalnya enggak ada dan niatnya enggak ada. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan. Ya, mana lagi tadi? Wa atharu Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatuhu. Apa sih yang dimaksud dengan asar Rasul? Yaitu sunnah beliau. Wahiyya ma ruwiya anhu, yaitu yang diriwayatkan dari beliau. Wa usira anhu, dan yang dikutip dari beliau sallallahu alaihi wasallam fi dhahir, ya, min qaulin wa au fi'lin au taqririn, berupa ucapan atau perbuatan atau takrir, persetujuan. Takrir artinya itu bukan ucapan Rasul, bukan perbuatan Rasul, namun adalah ucapan atau amalan para sahabat di masa Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Dan itu berarti menjadi takriri, menjadi hadis, disandarkan kepada Nabi. Ya, bisa dipahami sini? Ya, semisal azal, ya, yaitu mengeluarkan mani ketika bersetubuh dengan istri di luar farji istri. Ya, kata sahabat Jabir, kun ya kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azan. Ya. Dan Quran waktu itu masih turun, artinya Rasul sallallahu masih ada dan Rasul tidak marah, tidak melarangnya, tidak mencegahnya. Maka itu menjadi takrir. Ya, takrir bukan ucapan, bukan amalan Nabi. Ya, tapi ialah ucapan dan amalan sahabat di masa Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkarinya. Terkadang Nabi mengingkari. Ya, terkadang betapa banyak sahabat yang diingkari oleh Nabi. Semisal Mu'adz bin Jabal sholat di kampungnya dengan bacaan yang panjang-panjang. Ya, kemudian Amr bin As, Amr bin Yasir yang guling-gulingan, ya, di pasir karena dia enggak mendapati air, namun dia mimpi basah. Nah, bingung, air enggak ada, gimana? Mau tayamum, akhirnya guling-guling, diingkari oleh Nabi, dibetulkan. Bisa dipahami jadi? Ya. Jadi enggak semuanya ucapan atau perbuatan para sahabat itu menjadi landasan hukum. Ya, kalau dibiarkan oleh Nabi itu betul jadi landasan hukum. Tapi kalau diingkari oleh Nabi maka tidak bisa. Nah, maka itu berarti perbuatan yang keliru. Buktinya diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hal ini. Kemudian la asaruhu al-hissiyatu. Nah, yang dimaksud dengan asar ini adalah sunnah Nabi, bukan asar hissiyah. Artinya bukan asar yang hissiyah, yang konkret. Ya, bukan jejak-jejak peninggalan. Ya. Kamawadhi'i julusihi, sebagai seperti tempat duduk-duduknya Nabi. Wa naumihi, tempat tidurnya Nabi. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Ini enggak ada, Kevin, ini bid'ah. Ngumpulin sendalnya Nabi, rambutnya Nabi, pedangnya Nabi, jubahnya Nabi. Ya. Ini mau ngapain seperti ini? Bid'ah. Ya. Al-Imam Al-Bukhari yang mengeluarkan sebuah asar riwayat yang sahih dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah tatabbu'uhum asara anbiya'ihim. Ya, yaitu karena mereka menelusuri, ya, napak tilas, ya, bekas-bekas peninggalan nabi-nabi mereka. Oh, Nabi ini pernah duduk di sini. Oh, Nabi ini pernah di sini. Oh, demikian. Mau ngapain? Ya, barakallahu fiikum. Mau ngapain? Ini Jabal Rahmah. Dulu Nabi Adam sama Siti Hawa berjumpa di sini. Kita kesini yuk. Ah, ini yang membinasakan orang-orang sebelum kalian kayak begitu. Oh, ini Gua Hira, Rasul dapat wahyu di sini. Kita kesini. Mau ngapain? Berkhulwat, ya, bermeditasi, beribadah sendirian berhari-hari. Itu sebelum Rasulullah SAW dapat wahyu. Ketika dapat wahyu, Iqra ya, dan seterusnya, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Selepas itu Rasulullah SAW gak pernah datang lagi. Bahkan ketika Fathul Mekah, Rasulullah SAW menguasai kota Mekah bersama para sahabat. Ya, Rasulullah SAW tidak datang lagi ke Gua Hira, kenang-kenangan. Dulu dapat wahyu di sini. Gak ada. Maka termasuk bid'ah ialah seseorang datang ke tanah suci malah carinya Gua Hira. Mau ngapain? Sholat di situ, doa di situ. Dah ada di situ keutamaannya. Ya, dah ada keutamaan sekali. Bahkan kata Umar bin Khattab yang membinasakan. Yang membinasakan. Ya, bisa dipahami sini? Napak tilas jejak Rasulullah SAW menjaga boleh, apalagi yang lain. Ya, napak tilas ya, kerajaan Majapahit mau ngapain Allah musta'an, napak tilas ya, kerajaan apalah Pajajaran ya, ternyata candi lagi togut ya, ada berhala di situ. Ada berhala, ya, togut, ya, Borobudur, ini bangunan bersejarah, napak tilas. Mau ngapain? Napak tilas Nabi kita aja gak boleh. Apalagi napak tilas togut. Mau ngapain? Allah perintahkan kita jauhi togut, malah kita datangi togut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut togut. Jauhi togut, malah datangin togut. Foto-foto lagi. Wow, saya pilih depan taubat. Allah musta'an. Ya. Li'anna tatabbu adzalika sababun liwuqu'i fi syirki. Karena kalau ya tatabbu dzalik, tatabbu napak tilas ke jejak-jejak peninggalan Nabi dan Rasul, ya, tempat duduknya Rasul, pedangnya Rasul, kainnya Rasul, rambutnya Rasul. Itu siapa lagi yang nyimpen rambutnya Rasul? Tahu dari mana dia? Hah? Tahu dari mana? Nah, yang Allah abadikan di Al-Quran, Fir'aun, iya. Itu Rasul siapa? Mau aja dibohongin. Oh, ini pedangnya Rasul. Zulfikar ada di, apa namanya, di Turki. Mana riwayatnya, sanatnya? Muttasil gak sampai Rasul SAW? Siapa perawinya? Jangan-jangan perawinya kadzabun. Para pendusta, tujar, tukang bisnis. Nanti antum dibohongi, ini pedang Rasul kayak gini. Ah, nih makanya beli pedang kayak gini. Pedang Rasul belinya di mana? Sama saya. Rawahu tujar, riwayat pedagang. Kadzabun, para pendusta. Mana ada kayak gitu-gitu sandalnya Rasul. Langsung bikin sendal merek sendal sunnah gimana ini sendal Rasul contohnya bid'ah kayak begitu. Bid'ah, jangan mau dibohongi. Ada sendal Rasul, rambut Rasul, apa lo jenggot Rasul yang jatuh, dari mana kayak gitu dia nyimpen, dari siapa dia? Ya Allah, otak kemana kok bisa terima kayak begitu? Kok bodoh sekali kita. Kita ini lebih bodoh daripada orang bodoh ternyata. Mereka itu jahil. Ternyata mereka bisa mengelabui kita. Berarti ini kita di bawah level mereka kebodohannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, karena jejak napak tilas itu adalah sebab terjatuhnya ke dalam kesyirikan. Kama hasala fil umami sabiqah, sebagaimana yang terjadi di umat-umat terdahulu. Makanya ditutup pintunya oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab langsung menyatakan yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ini tatabbu. Ya, tatabbuhum asara anbiyaihim. Ya, yaitu mereka tatabbu menelusuri jejak-jejak nabi mereka. Napak tilas. Ya, datang ke Gua Hira, datang ke Jabal Rahmah, datang ke ini, datang ke itu. Allahumma musta'an. Kemudian yang kedua, Wa min sifati ahli sunnah, di antara sifat-sifat ahli sunnah adalah ittiba'us sabilis sabiqina al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Setelah mengikuti sunnah, yang kedua, mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu, yaitu para sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Lima khassahumullahu, kata Syekh Shalal Fauzan, lima khassahumullahu bihi minal ilmi wal fiqhi. Ya, karena Allah mengkhususkan mereka. Ya, Allah Ta'ala menempatkan mereka pada tempat yang spesial, yang khusus. Ya, dalam ilmu dan juga fikih. Faqad syahadu at-tanzila. Kenapa demikian? Karena para sahabat menyaksikan ayat Quran turun. Wasami'u at-ta'wila. Mereka mendengar langsung tafsirnya dari Rasul. Mereka dengar langsung. Ketika mereka mendapati ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata para sahabat, di antara Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, ya, siapa di antara kita yang lam yadlim nafsah, yang tidak mendzalimi dirinya sendiri, mendzalimi orang lain, mendzalimi ini dan itu, pasti berbuat zalim. Siapa diri kita? Diri kita enggak maksum. Kalau begitu kita enggak dapat dong keutamaan ayat tersebut. Keimanan terbebas tercampur dari kedzaliman. Apa natijahnya, hasilnya? Mendapatkan keamanan di akhirat, mendapatkan petunjuk di dunia. Maka Rasulullah SAW langsung mentafsirkan. Kata Nabi, alam tasma qaula Luqman libnih, apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan Luqman alaihissalam kepada anaknya di Al-Quran, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi makna ayat tadi, tafsirnya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirk, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Jadi sahabat dengar langsung tafsir itu dari mana? Hah? Bukan dari Ghoiru Said, Ghoiru Akil. Bukan dari tafsir Dulumat yang namanya jadi Misbah. Tapi dari Rasulullah SAW. Bukan dari orang yang namanya Ghoiru Akil, Ghoiru Said. Bukan dari tafsir Dulumat yang menipu umat pakai nama Misbah, penerang, padahal zulumat, kegelapan. Tapi sahabat langsung dapat tafsirnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat didoakan untuk menjadi ahli tafsir. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ad-din wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid-din wa alimhu at-ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Diajari oleh Rasul, didoakan. Wa talaqqau 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam biduni wasitatin. Mereka talaki langsung kepada Rasul tanpa perantara. Enggak langsung bicara kepada Rasul, langsung mendengar kalam Rasul walaupun Arab Badui sekalipun. Arab Badui sekalipun datang ke Rasulullah. Wah, bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah lagi khutbah, Arab Badui datang. Wah, Rasulullah begini, gini, gini. Rasul turun, ngajarin dia. Ya. Langsung dapat ilmu dari Rasulullah SAW. Gak main-main, walau Arab Badui sekalipun. Ya. Baik, ini sahabat. Fattiba'uhum ya'ti bid-darajah. Mana? Kelewat. Fahum aqrabu ila shawab. Mereka lah yang lebih dekat kepada kebenaran. Wa ahaqqu bil ittiba'i ba'da Rasul sallallahu, mereka lah yang paling layak, lebih berhak untuk mengikuti, untuk diikuti setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattiba'uhum ya'ti bid darajati tsaniyah ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mengikuti mereka itu berada pada tempat posisi yang kedua setelah mengikuti Rasul sallallahu. Maka tidak ada orang yang paling layak yang kita ikuti secara mutlak selain Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Secara mutlak. Oleh karena itulah di buku-buku akidah dijelaskan al-wala wal bara kita secara mutlak itu kepada para sahabat, ahlul bait dan para sahabat. Ibnu Taimiyah di Al-Majmu' Al-Fatawa menyebutkan hal ini. Al-wala wal bara secara mutlak selain kepada Al-Qur'an, selain kepada As-Sunnah, kepada Allah Rasulnya, selain kepada Islam dan amal-amal Islam, kalau selain kepada itu secara mutlak kepada kepada siapa? Para sahabat, ahlul bait. Mutlak, secara mutlak. Pokoknya sahabat dihina, langsung enggak tahu masalahnya apa, bela. Ahlul bait dihina, enggak tahu masalahnya apa, bela. Siapapun yang menghina, bela. Enggak peduli itu orang terdekat kita, lawan, kita bela itu kehormatan para sahabat dan ahlul bait. Jangan kayak sekarang. Enggak ngerti akidah, al-wala wal bara secara mutlak ditempatkan kepada gurunya sendiri, kepada syekhnya, kepada kelompoknya. Ini al-wala wal bara ngaco. Ya, hizbiyun. Ini seperti ini hizbi. Enggak benar. Ya, di buku-buku akidah al-wala wal bara diberikan secara mutlak selain kepada Allah, Rasulnya Islam, yaitu kepada sahabat dan ahlul bait. Enggak ada yang lain. Ibnu Taimiyah menjelaskan hal itu. Ya, di Al-Majmu' Al-Fatawa. Di buku ini pun kita telah bacakan. Ya, Ahlussunnah yuwallun, mereka berwala kepada siapa? Ahlul bait. Kepada siapa lagi? Para sahabat, menjaga kehormatan mereka. Kan begitu. Secara mutlak, artinya secara mutlak apa sih? Siapapun yang mencela, kita bela. Kita enggak tahu masalahnya, kita bela. Enggak tahu kita masalahnya. Antum enggak ngerti masalahnya apa? Bela pokoknya. Bela. Enggak, pokoknya bela. Ini sahabat. Bela, ini ahlul bait. Enggak tahu masalahnya apa? Enggak peduli. Enggak peduli. Ya. Ini al-wala al-bara secara mutlak itu. Bisa dipahami antum? Selainnya enggak ada. Enggak ada. Mesti ditimbang di atas kebenaran. Ya, timbang di atas benar atau batil itu. Hatta guru kita sendiri, hatta kelompok pengajian kita sendiri, syekh kita sendiri. Ya, enggak bisa. Jangan kayak sekarang. Gurunya dicolek ngamuk, tahu masalahnya juga enggak ngamuk. Bisa jadi gurunya batil. Salah. Langsung ini awal-awal ini orang yang enggak ngaji akidah. Ya, enggak ngaji akidah. Al-walayah, walayahnya itu diberikan kepada selain sahabat dan ahlul bait. Walaupun dia memberikan juga walayah kepada para sahabat dan ahlul bait, maka itu sudah penyimpangan akidah. Enggak main-main. Ibnu Taimiyah menyebutkan hal ini. Di Minhajus Sunnah beliau juga menyebutkan seperti ini. Jadi jangan main-main masalah ini. Al-wala wal bara. Ya. Al-wala wal bara kita jangan di atas stiker-stiker radio. Hah? Jangan di atas nama ustaz. Ini enggak benar ini. Ini masalah prinsip. Masalah akidah, bukan main-main. Enggak bisa kayak begitu. Al-wala al-walayah, al-wala wal bara selain Al-Qur'an, sunnah, Allah, Rasulnya, Islam secara mutlak yaitu kepada siapa? Sahabat dan ahlul bait. Enggak boleh kepada yang lain. Ya. Secara mutlak. Taib berikutnya. Mana lagi tadi? Wa aqwalus sahabati hujjatun yajib ittiba'uha idza lam yujad nassun 'anin nabiy sallam, maka perkataan para sahabat adalah hujjah yang wajib diikuti apabila tidak terdapat nas, tidak terdapat dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna tariqahum aslamu wa a'lamu wa ahkamu, karena jalannya para sahabat inilah yang mereka lebih selamat, lebih berilmu dan lebih bijaksana. Ya, sebagian ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah menyatakan tariqahnya sahabat, tariqahnya salaf memang aslam, tapi tariqahnya khalaf a'lam wa ahkam. Nauzubillah. Ini ucapan orang-orang ya, yang kepedean dengan keilmuan dia. Ucapan orang-orang yang merasa mereka lebih bijak, lebih berilmu dibandingkan dengan sahabat. Siapa dia? Tadi kita telah sebutkan keutamaan sahabat. Mendengar langsung dari ayat turun, mendengar langsung tafsir dari Nabi SAW tadi contohnya diberikan. Ya, mereka dapat tafsir dari siapa? Ya. Para sahabat tafsir dapat tafsir Quran dari Rasul. Ya, enggak kayak yang ini, ya. Dari siapa dia? Apalagi orang zaman sekarang. Dapat tafsir dari mana kamu? Oh, dari tafsir ya Al-Misbah. Itu dzulumat, bukan misbah. Dari tafsir-tafsir dari mana itu? Oh, dari si fulan. Oh, itu si fulan ghairu aqil. Ya, ghairu sa'id. Ya, jangan diikutin. Ya, dia ghairu aqil. Enggak berakal. Otaknya udah hilang. Jangan diikutin. Allahul musta'an. Kemudian mana lagi tadi? La kama yaqulu ba'dul mutaakhirin. Tidak sebagaimana yang diucapkan, diutarakan oleh sebagian orang-orang yang belakangan, inna thariqatas salafi aslamu wa thariqatal khalafi a'lamu wa ahkamu na'udzubillah. Sesungguhnya thariqah salaf memang lebih selamat, tapi thariqahnya khalaf orang yang belakangan itu yang lebih berilmu dan yang lebih bijaksana. Fayattabi'una tariqal khalaf. Fayattabi'una tariqatal khalafi wa yatrukuna tariqatas salaf. Akhirnya mereka mengikuti jalan orang-orang yang ya belakangan dan meninggalkan jalannya salaf. Dalam masalah akidah, terutama asma sifat, mereka meninggalkan amalan sahabat. Ya, mau antum cuap-cuap membawakan riwayat Ibnu Abbas, membawakan riwayat Ibnu Umar, membawakan riwayat Abu Bakar As-Siddiq, membawakan riwayat salah seorang istri Nabi dan yang lainnya yang menetapkan bahwasanya Allah tinggi ala arsyi, ala samawat, tinggi di atas langit. Mereka enggak peduli. Mereka lebih mengedepankan otak mereka. Kenapa? Salaf aslam saja. Namun kita a'lam, lebih berilmu. Maknanya bukan istawa, tapi istaula. Maknanya menguasai. Ya. Yang tinggi itu bukan zat Allah. Yang tinggi itu kekuasaan Allah. Ya. Uluwul qahr, uluwu sifat. Ya. Tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya. Bukan tinggi zatnya. Lihat, pakai otak dia. Dan dia menyatakan a'lam. Dia mengatakan lebih berilmu dibandingkan dengan sahabat. Iya dan billah. Nah ini ya. Jadi kalau ada orang yang mengedepankan ucapan selain sahabat, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini prinsip ahli sunnah. Mengikuti Rasul, mengikuti sahabat. Ya. Mengikuti sahabat. Bisa dipahami sini ya. Ya tadi antum pahami itu. Ya. Itu ada di minhaj sunnah. Ya, dan juga al-majmu' al-fatawa yang pemberian ya al-wala wal bara' walayah secara mutlak selain kepada Allah Rasulnya Islam yaitu hanya kepada sahabat dan ahlul bait. Ya, ingat ya itu ya. Kita enggak tahu masalahnya apa, sahabat dicela, bela. Ya, enggak tahu masalahnya apa. Pokoknya oh itu sahabat ya, kamu bela. Bela. Serang balik dia, cercer balik. Enak aja kamu. Ya. Enggak bisa. Enggak. Oh, kamu mesti kita dudukkan permasalahan. Enggak perlu duduk-dudukan. Nah. Enggak ada duduk-dudukan. Jelas sahabat itu telah dapat tazkiyah dari Allah. Wasabiquna lawalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabau biihsan radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Siapa yang ridhoin kamu? Setan yang ridhoin kamu. Hah? Yang meridhoi Anda setan dalam mencerca sahabat. Enggak bisa. Ini secara mutlak. Oh, kamu enggak tahu masalahnya. Bodoh amat. Enggak tahu masalahnya kayak nah, Ahlul Bait juga demikian. Ya, ini pembelaan secara mutlak. Jangan pembelaan secara mutlak kepada selain sahabat dan Ahlul Bait. Ya, enggak boleh itu bid'ah dan penyimpangan dalam akidah. Pembelaan secara mutlak kepada grup pengajian, kepada ustaz, kepada syekh. La ilaha illallah. Ini keliru. Kemudian wa min sifati ahli sunnah. Nah, ini juga di antara sifat-sifat ahli sunnah adalah ittiba'u wasiyati Rasulullah SAW. Mengikuti wasiat Rasulullah SAW. Haitsu qal, di mana Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnah. Wal khulafa, dan para khalifah-khalifah ar-rasyidin, yang rasyid, ya, yang mereka terbimbing al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk min ba'di, setelahku nanti. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara agama yang baru. Fa inna kullamu bid'atin dolalah. Karena setiap kebid'ahan dalam agama adalah kesesatan. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, wa qala At-Tirmidzi. Tirmidzi boleh di fath, boleh di fath, boleh di dhammah, boleh di kasrah. Ya, boleh Turmudi, boleh Tirmidzi. Yang enggak ada di fathah. Tirmidzi. Nah. Enggak ada. Itu nama menteri agama. Menteri agama zaman dulu. Bapak Tirmidzi Tahir. Mungkin bukan Tahir, Tohir kan. Tahir, ya. Orang babelan kali dia. Tahir jadi. Imam At-Tirmidzi atau Tirmidzi berkata, hadis tersebut hasanun sahih. Hasan sahih. Wa gharadu syekhi ayyubayyin hadha ayyubayyin anna ahla sunnati wal jamaah yattabi'una tariqatal khulafa'ur rasyidin. Ya, dan tujuan dari Syekhul Islam menjelaskan ahlu sunnati wal jamaah mengikuti jalannya para khulafa'ur rasyidin alal khusus, secara khusus ba'da tiba'ihim li tariqati sabiqin al awwalin, setelah mereka mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu minal muhajirin, dari kalangan muhajirin wal ansar, yaitu para sahabat, ala wajhil umum, secara umum. Kenapa demikian? Li'anna Nabi SAW awsa bittiba'i tariqatil khulafa'ir rasyidin wasiyatan khasatan. Karena Nabi SAW mewasiatkan untuk mengikuti jalan para khulafa'ir rasyidin dengan wasiat yang khusus. Fi hadal hadis, dalam bab hadis ini. Fafihi, maka dalam hadis ini, qarana sunnatal khulafa'i ar-rasyidina bisunnatihi. Nabi menggandengkan sunnah para khulafa ar-rasyidin dengan sunnah beliau alaihi salatu wasalam. Fadalla ala annama sunnatul khulafa ar-rasyidin au ahaduhum la yajuz al-udulu anhu. Maka ini menunjukkan bahwa sunnah khulafa ar-rasyidin atau salah satu darinya itu tidak boleh berpaling darinya. Ya, jangan demikian. Nah, ini sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian, wal khulafa ar-rasyidun apa sih maknanya? Al khulafa al-arba'ah, yaitu para khalifah yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Wa wasafu bir-rasyidin. Ya, sebagian ulama memasukkan satu lagi. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimallahu taala. Ya, karena di masa beliau puncak keadilan ditegakkan. Puncak kemakmuran umat. Sampai-sampai di masa beliau disebutkan, saking makmurnya, tidak ada mustahik zakat. Mau zakat fitri atau zakat mal. Ya, gak ada zakat fitr, gak ada. Mustahik zakat mal, gak ada. Sampai-sampai di masa beliau, sampai semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya, domba dan serigala minum di satu sumur yang sama. Kenapa? Serigalanya kenyang, gak perlu nerkam domba. Dombanya juga gak perlu khawatir sama serigala. Dia tahu serigala udah kenyang, gak perlu nerkam saya. Nah, begitu. Ya. Nah, ini. Kapan ya dapat pemimpin ke Umar bin Abdul Aziz? Lah, mikir. Rakyatnya siapa? Pemimpin ke Umar. Iya, rakyatnya Umar, Abu Hurairah, Ibn Abbas. Itu rakyatnya Umar, Ali, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu rakyatnya Utsman, rakyatnya Umar. Nah, itu. Lah, kita, rakyat kita orang yang enggak sholat, kita sendiri berantakan. Oh, enggak, perempuan enggak pakai jilbab. Masih sering ke dukun pesugihan. Ya, sedekah laut. Kemudian apalagi datang ke dukun. Ya, apalagi waliyadzubillah. Enggak sholat. Gimana ya, kita sendiri dah, nggak usah lihat orang lain, kita sendiri gimana ya, tampilan aja sih ya keren ya, jenggot cingkrang ya, ya kita sendiri ya, nggak perlu di deskripsiin ya, membuka aib kita sendiri. Nah, udah ngerti sendiri lah ya, gimana ya. Tapi mana lagi berikutnya? li'annahum araful haqq wattaba'uh. Karena mereka para khulafaur rasyidin, mereka mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Jadi orang yang paling alim di antara sahabat adalah khulafaur rasyidin. Lu bukannya Abu Hurairah perawi terbanyak. Setelah itu Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya Abadilah. Lu bukannya itu kan khulafaur rasyidin sedikit hadisnya. Lu enak aja. Khulafaur rasyidin hadisnya yang paling banyak, yang paling berilmu. Cuman enggak nyampein hadis karena kesibukan sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Ya, yang lain-lain jadi rakyat, ya dia lah yang jadi ulama. Dia lah yang jadi ustaz, dia lah yang ceramah. Dia lah yang menyampaikan hadis. Bukan maknanya Abu Hurairah lebih faqih daripada Abu Bakar, daripada Umar. Ini keliru, ya. Maka khulafaur rasyidin araful haq. Mereka mengetahui kebenaran. A'raful haq, bahkan mereka yang paling mengetahui kebenaran. Mereka yang paling mengetahui kebenaran. Mereka yang paling ngerti. Ya, bisa dipahami sini. Ya, mereka yang paling berilmu. Ya, Abu Bakar paling berilmu. Umar, Utsman, Ali paling berilmu. Ya. Kemudian, oleh karena itulah segala macam bid'ah itu sedikit di masa mereka. Bahkan di masa Abu Bakar gak ada. Di masa Umar gak ada. Di masa Utsman, di akhir hidup Utsman, fitnah Khawarij, Syiah Rafidah muncul. Di masa Ali Khawarij juga lagi. Tapi sedikit. Baru itu-itu aja. Khawarij, ya. Ya, itu-itu aja. Setelah itu baru muncul Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, bla bla segala macam. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya. Bid'ah-bid'ah kalau haji umroh ya ke napak tilas lah itu bid'ah. Belum bid'ah-bid'ah yang lain. Ya. Barakallahu fiikum. Ya. Mana lagi tadi? Farrasyid, sedangkan rasyid maknanya apa? Huwa man arafal haq wa amila bihi. Yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ya, yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Wadiduhu al-ghawi. Ya, lawan katanya adalah ghawi. Ghawi. Wahuwa man arafal haqqa walam ya'mal bihi. Yang mengetahui kebenaran tidak mengamalkannya. Wa qawluh. Kemudian sabda Nabi al-Mahdiyin. Apa yang dimaksud al-Mahdiyin? Alladina hadahumullahu ilal haqq. Yaitu orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka menuju kebenaran. Tamassaku biha. Ya, kemudian Nabi bersabda, berpegang teguhlah dengannya, ai ilzamuha. Komitmenlah dengannya, dengan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, dan sunnah Nabi, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan nawajid. Nawajid itu gigi geraham yang paling belakang. Ya, ini adalah kinayatun, ini adalah kinayah, ungkapan kiasan, an syiddati tamassuk. Dari berpegang dengan keras. Biha terhadap sunnah tadi, berpegang dengan sunnah dengan keras sekeras kerasnya. Nawazid itu akhirul adras, ya, yaitu gigi geraham yang paling belakang. Kalau kita gigit pakai gigi depan bisa cepat lepas, tapi kalau kita gigit pertahankan dengan gigi yang belakang, oh ini pertahanan terkokoh terakhir. Nah, begitu. Wa muhdatsatil umur. Ya, dan kata Nabi, ya iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Hiya al-bid'ah, yaitu bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, kata Nabi. Maka setiap bid'ah adalah kesesatan. Namun yang dimaksud dengan bid'ah setiap kesesatan di sini adalah bid'ah dalam definisi syariat, bukan lughah. Bukan lughah. Ya, nanti ada berbagai riwayat dari sahabat, ya, dari Umar bin Khattab yang menyebutkan kata-kata bid'ah. Umar bertanya kepada Rasulullah tentang takdir. Wahai Rasulullah, apa takdir itu bid'ah? Itu artinya suatu yang baru secara bahasa. Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mengimami orang-orang sholat terawih di masjid selama 30 malam, ya, selama sebulan full. Ya, maka Umar menyatakan ni'matul bidah hadihi. Sebaik-baik bidah ya kayak gini. Nah, yang dimaksud itu adalah bidah lugatan secara bahasa. Ya, namun yang dibahas kalau dalam kajian-kajian tentang bid'ah, ya, yaitu bid'ah secara syariat. Ya, secara syariat yaitu sesuatu yang diadakan, diada-adakan dalam urusan agama. Ya. Yang itulah yang maksud sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami. Ya, yang tidak ada tuntunannya fa huwa radd, maka itu tertolak. Nah, hal bid'atu lughatan ma laisa lahu mitsalun sabiqun. Kalau bid'ah secara bahasa, yaitu yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, enggak ada contoh sebelumnya. Ya, antum misalkan menciptakan, ya, misalkan tuh siapa penemu telepon, Alexander Graham Bell. Ya, Alexander Graham Bell. Gitu ya. Kalau enggak salah gitu ya. Benar Pak Eko? Benar. Hah? Enggak tahu. Waduh. Antum taunya siapa? Cristiano Ronaldo lagi jangan. Tahib. Ya. Sebelum siapa sih susah amat namanya itu orang, Graham Bell itu muncul, enggak ada telepon. Dia bikin telepon. Nah, bisa nyambung. Nah, itu secara bahasa bid'ah. Ya. Kenapa? Karena makna bid'ah ma laisa lahu mitsalun sabiqun. Yang enggak ada contoh yang sebelumnya. Ya, bisa dipahami. Wa syar'an, nah yang dimaksud dengan syariat bid'ah, ma yadullu alaihi dalilun syar'iyyun. Ma lam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Itu sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i atas amalan agama, ucapan agama, keyakinan agama. Keyakinan agama, keyakinannya Mu'tazilah, keyakinannya Jahmiyah, meyakini bahwa setiap sifat-sifat Allah ditakwil. Enggak ada di masa sahabat. Bid'ah. Bid'ahnya berat pula lagi terkait sifat-sifat Allah. Ya. Keyakinan siapa lagi semua? Amalan juga bid'ahnya Khawarij. Amalan, keyakinan juga Khawarij. Ya. Dan seterusnya. Fa kullu man ahdasa syai'an wa nasabahu ila din, maka setiap orang yang mengada-ngadakan sesuatu saja dalam urusan agama, dalam mengada-ngada sesuatu aja perkara, wa nasabahu ila din, dan dia menyandarkannya kepada agama, wah ini agama bagus. Ya, walam yakun dalilun, dan tidak ada dalilnya, fahuwa bid'atun wa dolalatun, maka itulah bid'ah dan kesesatan. Sawa'un fil aqidati au fil aqwali au fil af'al, apakah itu dalam masalah akidah, perbuatan ataupun ucapan, ucapan maupun perbuatan. Tentu yang berat adalah bid'ah dalam perkara akidah. Nah, ini berat. Terkadang bid'ah dalam perkara akidah itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Semisal bid'ah Jahmiyah. Itu bid'ah yang mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Kemudian bid'ahnya Khawarij, para ulama berselisih. Khawarij dan Murji'ah, para ulama berselisih. Apakah Khawarij dan Murji'ah keluar dari Islam atau tidak? Sebagian ulama menyatakan, "Nah, mereka murtad sehingga mereka diperangi." Sebagian lagi menyatakan, "Tidak." Walaupun para ulama, banyak dari kalangan ulama salaf menyebutkan Murji'ah lebih sesat daripada Khawarij. Murji'ah lebih sesat daripada Khawarij. Nah, ini mankul ya, dikutip dari kalangan salaf demikian. Kemudian mana lagi tadi? Yang keempat. Ah, nah. Ah, berikutnya, wa min sifati ahli sunnati, kemudian diantara sifat ahli sunnah, mereka annahum yu'adzimuna kitaballah, mereka mengagungkan Al-Qur'an, wa sunnata rasulih, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yujillunahuma, mereka memuliakan keduanya, wa yuqaddimunahuma, ya, dan mereka lebih mendahulukan keduanya, fil istidlal ya bihima wal iqtida'i bihima, dalam berdalil dengan Quran dan Sunnah, dan dalam meneladani dengan Quran dan Sunnah, ala akwalin nasi wa amalihim, daripada ucapan-ucapan dan perbuatan manusia. Li'annahum, karena mereka ya'lamuna anna aslaqal kalami kalamullah, karena mereka ahli sunnah mengetahui bahwa sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Qala Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Allah Ta'ala berfirman, siapakah ucapannya yang lebih jujur daripada Allah? Siapakah yang pembicaraannya lebih jujur daripada Allah? Wa ya'lamun, dan mereka mengetahui, anna khairal huda hadhi hadiyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Al-hadiyu bifathil ha wa sukunid dal, hadiyu. Ya, di ha-nya fathah, dalnya sukun. Ya, itu maknanya apa? As-samtu wat-tariqatu was-siratu was-siratu. Maknanya adalah as-samat, perilaku, tariqah, jalan, dan sirah. Ya, identitas diri, biografi diri. Wa quri'a bidammil ha wa fathil dal, dan dibaca juga hadyu ini dengan didomahkan ha hu dan fathah dal, huda. Ai ad-dalalatu wal irsyadu dalalah. Ya, petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan. Wa yusirun. Kemudian Syekhul Islam berkata, wa yusiruna kalamullahi ala ghairi min kalami asnafin nas. Maka di antara sifat ahli sunnati wal jamaah, mereka lebih mengedepankan kalamullah dibanding dengan ucapan orang lain. Ya, dari ucapan asnafin nas, berbagai kelompok manusia. Ayu qaddimunahu. Mereka ahli sunnah lebih mendahulukan kalamullah. Wa ya'khuduna, dan mereka mengambilnya, artinya berpegang dengan kalamullah. Wa yatrukuna, dan mereka meninggalkan ma'aradahu min kalamil khalqi, segala ucapan yang bertentangan dengan Quran, dengan Al-Quran, dari ucapan makhluk, dari ucapan manusia. Ayyan kanu, siapapun yang mengucapkan. Kalau ada dua hal yang kontradiksi dari pendapat, pendapat satu itu murni pemikiran pribadi, pendapat kedua berdasarkan petunjuk dari Al-Quran, maka wajib mendahulukan pendapat yang kedua. Ayyan kanu, siapapun yang mengucapkan pada pendapat yang pertama. Bisa dipahami sini? Tayyib. Ru'asa'a au ulama'a au ibadah. Apakah itu para pemimpin sekalipun, para ulama atau para ibad, para ahli ibadah, tidak peduli. Ya, kita lebih mendahulukan kalamullah. Ya, walau ternyata ada ulama yang keliru, lah tidak, enggak boleh. Tetap mendahulukan kamu. Ru'asa juga demikian, para pemimpin di dunia. Presiden, raja dan yang lainnya, mereka berkata A, ternyata itu nabrak kalamullah, kita lebih mendahulukan kalamullah. Ya, enggak bisa. Kemudian mana lagi tadi? Mana? Uyukaddimunya. Uyukaddimuna hadiya Muhammadin SAW. Dan mereka ahli sunnah lebih mendahulukan petunjuknya Nabi SAW. Ay sunnatihi, sunnahnya Nabi SAW. Atau sunnatahu, sunnahnya Nabi. Wa siratahu, wa ta'limahu, wa irsyadahu. Sunnah Nabi, sirahnya Nabi. Ya, bagaimana biografi Nabi. Ta'limahu, pengajarannya Nabi. Bimbingan Nabi SAW. Ala hadiyi kulli ahadin. Dibandingkan dengan petunjuk semua orang. Ya, semua orang. Minal khalqi, dari kalangan makhluk manusia, mahma azumat makanatuhu, walau bagaimanapun tingginya, agungnya kedudukannya. Idza kana hadiyuhu yu'aridu hadiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila petunjuknya dia, orang tersebut, itu bertentangan dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Ya. Wujud profesor, doktor, ketua petinggi di negara ini, punya jabatan prestis di negara ini, ternyata ucapan dia nabrak dari al-kalamullah, nabrak dari kalam Rasul. Gak bisa. Ya, gak bisa. Mahma azumat makanatuhu, betapapun tinggi ya keagungan posisi dia, kedudukan dia, gak bisa. Ya, apalagi terbukti ya, ucapan dia malah menghina, mengolok-olok ya, agama ini. Mengolok-olok jenggot. Maka kita katakan, wah, lah. Kita lebih mendahulukan kalam Allah, kalam Rasul. Ya. Yang seperti itu enggak kita terima. Ya, udah tahu ya orangnya ya. Ghairu aqil, ghairu sa'id. Ghairu aqil ya. Ghairu sa'id. Tapi mana lagi tadi? Ya. Kemudian wadhalika amalan biqaulih, yang demikian itu adalah sebuah aplikasi amal firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, ya. Dan ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Perhatikan ya ikhwah, taatilah Allah ini mutlak. Taatilah Rasul mutlak. Artinya enggak perlu dipertentangkan dengan kalam Allah. Enggak perlu. Ulu kata Rasul begitu, tapi di Al-Qur'an begitu. Enggak, kamu salah. Ikutin. Enggak ada yang bertentangan antara Qur'an dan Sunnah. Enggak ada. Taatilah Allah, taatilah Rasul mutlak. Dan pada taat ulil amri enggak pakai ati'u lagi. Ya. Ati Allah wa ati Rasul ini ma'tuf wa ulil amri minkum. Artinya taat ulil amri itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, la ta'ata ya lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan terhadap makhluk yang ternyata itu ada kemaksiatan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Ya, ahli sunnah wal jamaah terkait hal ini. Ini pernah kita bicarakan belum mengenai khawarij di buku ini? Hah? Udah ya? Udah lewat ya terkait hal itu. Ya, ahli sunnah wal jamaah ya, ini terkait di dua persimpangan. Ya, terkait muamalah dengan penguasa. Penguasa zalim sekalipun, ahli sunnah wal jamaah tidak memberontaknya, tidak mencelanya. Ya. Namun tidak membenarkan kezolimannya. Yang memberontaknya, yang mengompori manusia untuk memberontaknya, itulah khawarij. Yang membenarkannya, itulah murji'ah. Itulah murji'ah. Al-Sunnah di tengah-tengah. Mengingkari, tapi tidak memberontak. Dan tidak ngipas-ngipasin orang lain untuk memberontak. Membenarkannya, murji'ah. Bisa dipahami sini? Sudah mengingkari. Tapi mengingkarannya itu ya sebatas yang sesuai syariat. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Pakai tangan enggak bisa. Ya. Fa in lam yastati fa bi lisani. Pakai lisan enggak ada kemampuan ngomong. Berjumpa langsung. Nah, kalau enggak juga benci dalam hati, ingkari aja dalam hati. Nah, jangan membenarkan. Ya, membenarkan. Oh, ini kalau membenarkan murji'ah. Ya, murji'ah sama khawarij lebih jahat mana? Murji'ah. Jangan membenarkan. Enggak boleh dibenarkan kemungkaran pemimpin. Pemimpin menerbitkan ya undang-undang yang bukan Islam. Jangan dibenarkan, ingkari. Yang harusnya adalah dustur undang-undang itu dari Allah. Karena Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan berhukum adalah ibadah, dan ibadah harus diberikan kepada Allah. Ini masalah tauhid rububiyah uluhiyah. Enggak main-main. Maka ketika pemimpin berhukum dengan sunnah hukum Allah, ingkari walaupun kita tidak bisa ya mengingkari dengan tangan dan lisan. Melawannya jangan. Ya, melawannya jangan. Ngomporin orang juga jangan. Membenarkannya jangan lagi. Bisa dipahami sini? Pemimpin menerapkan Islam Nusantara, ingkari itu kekafiran. Tapi ngompok apa namanya? Melawannya itu khawarij. Ya, itulah khawarij. Ngompor-ngomporin orang supaya ngelawan khawarij. Tapi mengingkari wajib. Mengingkari wajib, andai misal, dan memang sudah ada. Ya, di berbagai elemen-elemen kementerian. Ingkari. ingkari. Enggak boleh dibenarkan, membenarkan khawarij, apa? Murji'ah. Ngelawan khawarij. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Bisa dipahami sini? Ya. Di tengah-tengah antara murji'ah dan khawarij. Jangan lari dari murji'ah nyemplung ke khawarij. Jangan lari dari khawarij nyemplung ke murji'ah. Ya, dan billah. Sama kayak orang lari dari qadariyah jatuh ke jabriyah. Dan lari dari jabriyah jatuh ke qadariyah. Orang lari dari Jahmiyah ya jatuh ke Musyabbihah. Orang lari dari Musyabbihah jatuh ke Jahmiyah. Begitu. Ya, dan bila Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu di tengah-tengah Ahlul Wasat. Nah, di tengah-tengah hal itu. Tidak tafrid, tidak ifrat. Tidak ekstrem ke kiri, tidak ekstrem ke kanan. Di tengah-tengah. Nah, ini penting ya dipahami ya. Jangan jadi murji'ah membenarkan semua kedzaliman, kejahatan pemimpin. Enggak boleh. Ya. Kejahatan pemimpin yang paling jahat ialah dalam perkara ibadah, dalam perkara ya akidah. Ya, dalam perkara akidah. Itu kejahatan yang paling jahat. Maka ingkari. Tapi pengingkarannya tidak menghantarkan kepada pemberontakan. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi? Apalagi kalau cuman hoax, ya. Isu-isu. Oh, isu-isu. Nah, ini lewat siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak gampang ya. Siapa yang ngomong kayak begitu? Isu-isu aja semata. Oh, katanya begini, katanya begini, katanya begini, katanya begitu. Kila waqal. Apaan kayak begitu? Nah. Hai, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya, wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam perkara apapun, ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Yaitu kembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa qauluh. Kemudian ucapan Ibnu Taimiyah yang menyatakan wa li hadza summu ahlal kitabi was sunnah. Oleh karena itulah mereka dinamakan sebagai ahlul kitab, yaitu orang yang berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ai li ajli tamassukihim, karena sebab berpegang teguhnya mereka bi kitabillah, kepada Al-Qur'an. Wa isarihim li kalamihi ala kalami kulli ahadin, dan karena mereka lebih mendahului ya firman Allah daripada ucapan siapapun. Wa tamassukihim, dan karena mereka berpegang teguh bi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada petunjuknya Nabi SAW, wa taqdimihi ala hadyi kulli ahadin. Ya, dan mereka lebih mendahulukan petunjuknya Nabi dibandingkan dengan petunjuknya siapapun. Summu ahlal kitabi wa sunnah, mereka dinamakan sebagai ahlul kitab dan sunnah, li ajli dalika lukibu bihadal laqabi. Oleh karena itulah mereka dijuluki dengan julukan ini, asy-syarifi, yang mulia. Alladhi yufidu ikhtisasahum bihima duna ghairihim mimman hada alkitaba anil kitabi was sunnah min firaqid ahli dalal. Ya, mereka dengan sebab ini mereka dijuluki dengan julukan yang mulia ini, yang ini memberikan menghantarkan kepada kespesialan mereka, kekhususan mereka dengan Quran dan sunnah tadi, tanpa selain mereka dari orang-orang yang hada, ya, yang menentang Al-Quran dan Sunnah, dari kelompok ahli bid'ah, ahli dolal, semisal Mu'tazilah, Khawarij, Rawafid, Rafidah, wa man wafaqahum, dan yang selaras mereka dengan mereka, fi aqwalihim wa fi ba'diha, au fi ba'diha, dalam pendapat-pendapat mereka, di pendapat Syiah, Rafidah, pendapat Khawarij, Mu'tazilah, atau pada sebagiannya. Belum jam 9 kan ya? Belum. Pak Kasino kok matanya udah merah? Ya, ini baru ini. Bapak masih kuat, Pak? Masih. Usia udah berapa, Pak? Berapa? 64, masih kuat itu. Masih bisa nikah dua kali lagi. 64. Ya, Masya Allah. Istrinya satu kan, Pak ya? Baru satu. Tuh lihat, usia 64 ditanya istri berapa? Baru satu. Mas Pandi usia berapa paling Mas Pandi? Setengahnya bapak ini kan. Mas Pandi berapa? 35. Nah, istrinya berapa? Semata wayang, dialah satu-satunya. Taib, lanjut lagi. Wa qauluh dan ya, pernyataan Ibnu Taimiyah wa summu ahlal jamaah dan mereka dinamakan ahlul jamaah. Ai, kama summu ahlul kitab wa sunnah summu ahlal jamaah. Sebagaimana mereka dinamakan dengan ahlul kitab dan sunnah, mereka pun dinamakan dengan ahlul jamaah. Al-jamaah apa sih? Ad-diddul furqah. Lawan dari perpecahan. Li'anna tamasuka bil kitabi wa sunnah yufidu li'istima' wal-i'tilaf. Ya, karena berpegang dengan Quran dan sunnah, maka ini akan menghantarkan kepada ijtima' persatuan wal-i'tilaf. Dan juga sama persatuan. Apa sih padanan lain dari persatuan? Kesatuan. Nah, dulu kan TVRI menjalin persatuan dan kesatuan. Nah ini gitulah. Ya. Allah Ta'ala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan janganlah dan berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah. Berpecah belah ciri khas jahiliyah. Berpecah belah ciri khas musyrikin. Ya wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang memecah belah agama mereka. Semua kelompok merasa keren, merasa bangga dengan apa yang ada padanya. Iya dan bila kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, enggak boleh berpecah belah. Ya. Oh, ini ahli sunnah independen, ini ahli sunnah ini, ahli sunnah itu. Enggak ada kayak begitu. Apaan kayak begitu? Tasmiyah, tasmiyah bid'ah. Ya. Apalagi diidentikan ke media. Ini ahli sunnah media Roja RII ini apa kayak gitu? Bid'ah. Ya. Tasmiyah, tasmiyah kayak gitu bid'ah. Enggak ada ahli sunnah, ahli sunnah. Ya. Kalau ahli sunnah ya ahli sunnah udah. Tapi dia bukan grup saya. Ya ahli sunnah bukan. Kalau bukan ahli sunnah, lu bid'ah. Ya ahli sunnah deh. Nah itu. Gitu. Gak ada kayak begitu. Ya ahli sunnah, ahli sunnah. Gak ada kayak begitu. Ya. Dibeda-bedain. Dibedain sama stiker ini orang bodoh ya. Orang bodoh itu jangan diikutin. Jangan diikutin orang bodoh. Orang juhala. Ini, oh ini salapi ahlus sunnah radio ini, kamu TV itu, kamu sepeda itu, loh. Juhala bicara tanpa ilmu. Ini yang mengkotak-kotakkan manusia dia ini. Ini yang diceritakan Allah. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, ini nih yang diceritakan oleh Allah. Lah dia ini. Nah, ini dia. Ini dia. Enggak ada ahlus sunnah satu. Semua satu. Ahlus sunnah satu. Diikat oleh akidah yang sama. Bukan cingkrang yang sama. Cingkrang yang sama jamaah tabligh juga cingkrang. Bukan cadarnya yang sama. Jamaah tabligh juga masturot, cadar. Nah, diikat oleh akidah yang sama. Ini akidah yang sama. Ya, sebagian sekarang mendefinisikan ahli sunnah itu kalau pengingkarannya sama. Ya, enggak nyoblos. Enggak apalagi. Ini apa ini juhala? Ya, juhala kayak gini. Enggak ngerti akidah, perusak kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, enggak belajar. Iya dan billah. Enggak boleh ngotak-ngotakin kayak gitu enggak boleh. Wah, kalau antum enggak ngakuin dia ahli sunnah berarti dia ahli bid'ah. Hah? Ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah, gitu aja udah. Ahlu sunnah sono, ahlu sunnah seberang katanya. Ahlu sunnah seberang. Ya ahlu sunnah kalau mau antum ahlu sunnah juga mau, nanti sama kayak dia. Oh enggak beda dia. Ahlu sunnah sebelah sono. Lah ini bid'ah kayak begini. Allahumma musta'an. Ya bid'ah-bid'ah ini muncul sekarang ini. Ya. Dulu perpecahan. Saya malas nyebutnya ya, sebagaimana kita sudah lewati perpecahan di masa sahabat. Ini kan gak enak kita nyebutin. Para ulama membenci kan, riwayat-riwayat tentang perselisihan sahabat. Makanya kita pernah sebutkan Imam Ahmad tutup kuping ketika dibacakan riwayat-riwayat perselisihan di kalangan sahabat. Ya, oleh guru beliau Abdul Razak As-Sanani Al-Imam. Imam Ahmad tutup kuping. Sampai masih kedengaran pura-pura izin ke toilet. Nah, mau balik lagi, oh masih ngomong itu, bacain hadis-hadis itu. Tutup, aduh enggak mau lagi. Ah, udah selesai, udah ganti bab, datang lagi, duduk lagi. Di masa Muawiyah dan Ali ketika itu, semuanya sama. Enggak ada yang menggelari yang ono mubtadi, ya, yang ono salapinya KW. Enggak ada. Sama semuanya. Bahkan Al-Imam Malik di kitab beliau Al-Muwatta, ya, menyebutkan riwayat dengan sanad yang sahih. Muawiyah bertanya perkara fikih kepada Ali bin Abi Thalib ketika mereka sedang berselisih. Ya. Kalau Muawiyah menganggap Ali itu bukan sebagai ahli sunnah, ngapain bertanya? Pertanyaan penting kepada ahli bid'ah. Enggak. Dijawab oleh Ali. Dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini penting. Di masa mereka aja enggak ada istilah-istilah yang aneh-aneh. Ya, ahli sunnah KW, KW 1, KW 2, enggak ada. Di masa mereka itu. Ya. Allahu musta'an. Nah, berikutnya lagi. Mana lagi sekarang? Ya. Fal jama'ah huna hum al-mujtami'una 'ala al-haq. Maka al-jama'ah di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka yang bersatu di atas kebenaran. Al-jama'ah rahmatun wal furqatu 'adzabun. Nah, ini sering diungkapkan oleh para ulama. Jama'ah itu enggak mesti rame-rame. Ibnu Mas'ud mengatakan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, yaitu mencocoki kebenaran walaupun anda sendirian. Ya, enggak bisa oh, jamaah itu wah kamu ini enggak ngumpul-ngumpul sama kita. Loh, emangnya mesti ngumpul-ngumpul? Ya. Kalau enggak ngumpul kenapa? Oh, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu definisi siapa? Ya, definisi dari mana kayak begitu? Ya. Allahul musta'an. Kemudian yang kelima, fa min sifati ahli sunnati al-ijtima'u 'ala al-akhdhi bil kitabi was sunnati wal ittifaqu 'ala al-haqq. Maka di antara sifat-sifat ahli sunnati wal jamaah, mereka bersatu untuk al-akhdh, untuk mengambil Al-Qur'an dan sunnah. Maksudnya mengambil Quran dan sunnah, berpendapat dengan Quran dan sunnah. Dan ya, bersepakat di atas kebenaran. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qad asmara hadha wujudal ijma', maka hal ini akan menghasilkan adanya persatuan. Wal ijma' huwa al-aslu as-salis. Ya. Kemudian sekarang ijma', setelah Quran sunnah, ahli sunnah berpegang dengan Quran dan sunnah. Sekarang ijma'. Ini landasan yang ketiga. Al-ijma' huwa al-aslu as-salisu alladhi yu'tamadu alaihi fil ilmi wa din. Ijma' itu adalah landasan ketiga yang ahlus sunnati wal jamaah yang itu dijadikan sandaran dalam ilmu dan agama. Waqad arrafa al-usuliyun, para ulama ahli usul fikih telah mendefinisikan tentang ijma' ini, al-ijma'a bi annahu ittifaqu ulama'il asri. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama al-asr di suatu masa ala amrin dinin, ya, ala amrin diniin, atas sebuah perkara agama, wa huwa hujjatun qati'atun yajibu al-amalu bih, dan ini adalah hujjah yang pasti seperti Quran dan sunnah yang mesti diamalkan. Ya, di Al-Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah menyebutkan ijma yang terjadi setelah masa salaf, masa kurun al-mufaddalah, itu ijma ialah kalangan ahlul hadis, kalangan fuqaha, kalangan ahlul kalam, kalangan sufi tasawuf. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Mungkin yang dimaksud kalangan sufi tasawuf ialah sufi tasawuf yang dahulu berpegang dengan Quran dan sunnah. Karena Ibnu Taimiyah di buku beliau, di kitab beliau, misalkan di Risalah Al-Ubudiyah, kemudian di kitab beliau yang lain, Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, beliau memberikan, membawakan berbagai riwayat sufi-sufi yang akidahnya lurus, ya, yang akidahnya lurus. Dan murid beliau Ibnu Qayyim pun banyak juga mengambil faedah dari kalangan sufi-sufi silam, masa dahulu. Ini yang sufi-sufinya bagus. Sebagai contoh paling konkret ialah buku Madarijus Salikin, bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, sufi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, yang meyakini Allah tinggi di atas arsy. Ya, Allah tinggi di atas arsy. Dan Ahlul Kalam. Ahlul Kalam di sini maksudnya ialah Ahlul Kalam dari kalangan Asy'ariyah. Maka ijma' di sini dalam ilmu dan agama adalah ijma'nya Ahlul Hadis, ijma'nya fuqaha, ijma'nya sufi, ijma'nya Ahlul Kalam. Ini disebutin oleh Ibnu Taimiyah di Al-Majmu' Al-Fatawa. Ya, makanya para ulama semisal Ibnu Munzir, kemudian Ibnu Hazm, ya, dan yang lainnya memuat kitab-kitab yang namanya ijma', maratibul ijma', dibuat permasalahan. Permasalahan dalam masalah sholat, dalam masalah zakat, dalam masalah puasa, haji dan yang lainnya, ini ijma', ini ijma'. Itu ijma' antara ahlul hadis, fuqaha, ahlul kalam, tasawuf. Tasawuf yang benar. Nah, yang menyelisihinya adalah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, di Al-Majmu' Al-Fatawa, yaitu Syiah, Syiah Rafidah dan juga Mu'tazilah. Beliau menyebutkan cuma Mu'tazilah, mungkin nyangkut juga di sini otomatis Jahmiyah, ya, Jahmiyah. Nah, perhatikan, ya, landasan dalam berfikih dengan landasan dalam berakidah itu beda, harus dibedain. Landasan dalam berakidah tiga, Quran, Sunnah, Ijma'. Nah, kalau landasan dalam masalah fikih, Quran, Sunnah, Ijma' juga disepakati. Namun mereka berselisih tentang tambahannya. Apakah ada kias? Apakah ada alistihsan? Apakah ada masalihul mursalah dan yang lainnya yang disebutkan di buku-buku usul fikih. Ya, namun masalah ijma', masalah apa namanya? Akidah itu enggak ada silang pendapat. Ya, Quran, Sunnah, Ijma'. Ini masdar talaki, sumber rujukan dalam akidah. Kalau sumber rujukan dalam masalah fikih, setelah Quran, Sunnah, Ijma', ada yang kias, semisal jumhur, ada yang enggak mau pakai kias, semisal ya, zahiri, madhab zahiri. Nah, kemudian mana lagi tadi? Bahwa al-ashlus salis ai ba'da al-aslain al-awwalain, itu setelah dua landasan yang awal, wahuma al-kitab was sunnah, yaitu ijma'. Min sifati ahli sunnati, yang keenam di antara sifat ahli sunnah, yazinuna bihadhihi al-usul as-salasah al-kitabi was sunnati wal ijma', mereka menimbang dengan tiga landasan ini, Quran, Sunnah, Ijma', jami'a ma'alaihin nasu min aqwalin wa a'malin batinatin aw zahiratin mimma lahu ta'alluqu bid-din. Nah, mereka menimbang dengan tiga landasan ini, semua yang diamalkan manusia, yang diucapkan manusia, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang semua ada kaitannya dengan urusan agama. Maka ahlus sunnah wal jamaah menimbangnya dengan tiga hal ini. Ya, bukan dengan yang lain. Quran, Sunnah, Ijma', itu aja. Quran, Sunnah, Ijma'. Timbangannya ini, bukan yang lain. Fahum yaj'aluna hadhihi al-usula as-salasata, maka mereka ahli sunnah menjadikan tiga landasan ini mizanan li bayanil haq, sebagai takaran neraca untuk menjelaskan kebenaran minal batil. Mana yang benar, mana yang salah. Timbangannya Quran, Sunnah, Ijma'. Sekarang saya mau tanya, ya, landasan ahlu sunnati wal jamaah, ada enggak ucapan sahabat? Ada enggak? Ada enggak ucapan sahabat? Enggak ada. Quran, Sunnah, Ijma'. Ya, memang ijma' yang muntabit adalah ijma'nya sahabat. Tapi ucapan sahabat satu orang jadi landasan enggak? Enggak. Bisa dipahami sini? Artinya apa? Ucapan sahabat aja tidak menjadi landasan. Apalagi ucapan selain sahabat, ucapan ustadz, ucapan syekh, ucapan yang lain, ngerti nggak di sini? Paham nggak? Banyak ikhwan nggak paham, lupa terhadap sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dalam berfikih yang kita mengadopsinya jumhur Quran, Sunnah, Ijma', kias. Ya, Quran, Sunnah, Ijma', kias. Kalau sahabat ada enggak? Enggak ada. Loh, kalau begitu dalam masalah berfikih jangan ngotot-ngotot dengan pendapat yang bukan kalau sahabat. Kalau sahabat aja enggak bisa jadi landasan. Apalagi bukan kaul selain sahabat. Ucapan selain sahabat. Ucapan orang zaman sekarang masih hidup pula lagi. Bukan mustahid lagi. Bisa dipahami sini? Taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Wal huda min dalalin ini ya. Maka mereka Ahlussunnah menjadikan tiga landasan ini sebagai neraca untuk menjelaskan kebenaran mana yang benar mana yang batil, wal huda minad dalal untuk menjelaskan mana petunjuk mana kesesatan. Fima yasduru minan nas dari apa yang muncul dari manusia, ya dari umat, min tasarrufatin berupa tindakan-tindakan kauliyatin, ya ucapan au fi'liyatin ataupun perbuatan, i'tiqadiyatin au amaliyatin, apakah itu keyakinan atau amal. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menimbangnya dengan tadi, ini sesat apa enggak, ya sesat apa enggak, ini ditimbangnya. Mimma lahu ta'alluqun bid-din, yang ada kaitannya dengan agama. Min a'malin nas berupa perbuatan manusia, kasolati wasiyami wal hajj wal zakat, ya seperti sholat, puasa, haji, zakat, wal mu'amalat wa ghairiha, maupun mu'amalat interaksi dengan manusia baik perniagaan dan yang lainnya. Amma ma laisa lahu ta'alluqun bid-din, adapun yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama, minal umur al-adiyah, ya dari berbagai perkara yang kebiasaan, ya wal umur ad-dunyawiyah atau perkara duniawi, fal aslu bihi al-ibahah, maka hukum asalnya adalah mubah. Nah, pakai peci hitam, ya, topi nasional, songkok nasional, ini mubah. Ya, ini mubah. Ini ada. Masuknya kemana? Kalau ada. Ya, bisa dipahami sini? Hal ada al-muhakkamah. Ada jadi sebuah bisa hukum. Udah boleh. Hukumnya boleh. Nah, selama tidak menyelisihi syariat. Kayak songkok hitam, ya. Kayak baju koko. Ya, kayak apa lagi? Kayak batik, masjid. Nah, gak masalah. Selama tidak menyelisihi syariat. Selama gak ngejreng gitu ya. Tapi kemudian mana lagi? Summa bayyana syekh. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, Syekhul Islam menjelaskan rahimullah haqiqatul ijma', hakikat ijma' alladhi yuj'alu aslan, yang dijadikan sebagai landasan fil istidlal, ya, dalam berdalil. Faqala al ijma' alladhi yandabit, ijma' yang terukur, ay yujzamu bihusulih wa wuqu'ih, yang dipastikan keberadaannya dan terjadinya, huwa makana alaihi salafus saleh, ijma' yang ada pada salafus saleh, ya lamma kanu qalilina, ya tatkala mereka itu masih sedikit, mujtami'ina fil Hijaz, mereka berkumpul di Hijaz di Mekah Madinah, yumkinu dabtuhum wa ma'rifatu ra'yihim fil qadiyati, yang memungkinkan kepastian yang mungkin itu ada dabtuhum, ya, wa ma'rifatuhum, mengetahui pendapat mereka dan memastikan pendapat mereka, fil qadiyah, dalam sebuah kasus. Wa ba'da, ya kemudian kata Ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala, ya, ba'dahum kasura al-ikhtilaf, setelah mereka banyak sekali perselisihan, wantasyarat al-ummah, dan umat pun sudah menyebar luas, ay ba'da salafis salih sara al-ijma'u yandabitu al-abrain, setelah salafus salih maka ijma' yang terukur itu terbagi menjadi dua hal. Al-awwalan yang pertama, kasratul ikhtilafi bihaitsu la yumkinu al-ihatatu bil aqwal. Yaitu banyaknya perselisihan di mana tidak mungkin untuk ya diketahui dengan ya di ihatah, diketahui dengan pendapat-pendapat. Berbagai pendapat. Yang kedua, sanian. intisyarul ummah, umat itu sudah terpencar, fi aqtaril ard, di segala penjuru bumi, ba'dal futuhi, setelah kemenangan ditaklukkannya negeri-negeri yang lain, bihaitsu la yumkinu ya adatan, di mana tidak mungkin secara kebiasaan, bulughul hadasi, bulughul hadasati likulli wahidin minhum, sampainya kejadian bagi setiap mereka satu sama lain, wawuku alaiha, wawukufu alaiha, dan mereka tidak mungkin sampainya kejadian kepada salah-salah di antara mereka, dan mereka ya berpendapat dengan pendapat tadi, enggak mungkin. Summala yumkinu aljazmu bi annahum atabaqu ala qaulin wahidin bi fiha. Kemudian tidak mungkin memastikan bahwasanya mereka bersepakat di atas satu pendapat ya dari masalah tadi. Tanbihun, nah ini ada peringatan sedikit. Terakhir beliau menyatakan inna maqtasara asy-syekhu rahimullah ala dzikri usulits salasah, Syekhul Islam ya membatasi kepada tiga landasan ini aja, walam yadzkur al-asla ar-rabi', dan beliau tidak menyebutkan landasan yang keempat ya, wa huwa al-qiyas, itu qiyas analogi, di annal qiyasa mukhtalafun fihi, karena qiyas itu masih diperselisihkan ya, jumhur aja yang menerima, kaum zahiriyah tidak menerimanya, kama ikhtalafu ya fi usulin ukhra ya, sebagaimana mereka berselisih juga di landasan-landasan yang lain yang marji'uha kutubul usul, yang rujukannya adalah kitab-kitab usul fikih. Nah, selesai, nanti pekan depan kita bacakan lagi. Kalau memungkinkan pekan depan kita selesaikan khataman. Kalau enggak memungkinkan, dua pekan lagi khatamannya. Intinya ini sudah tinggal satu topik lagi. Satu topik bahasan terakhir. Ya. Satu topik bahasan terakhir, kalau ini selesai, ya, selesai kajian kita. Ya. Kalau pekan depan selesai, ya, berarti pekan Jumat pertama di bulan Mei sebelum Ramadan kita sudah bisa mulai ya, kajian kita berikutnya yang bukunya antum beli. Yaitu kitab Al-Jadid Syarah Kitabut Tauhid. Ya, karena kita sebelum kitab ini kita belajar kitab Syarah Salasah Al-Usul, itu fokus di uluhiyah, kita pindah ke wasitiyah, fokus ke asma sifat ya, dan usul-usul ahli sunnah. Setelah itu balik lagi ke uluhiyah, yaitu kitab Tauhid dengan Syarah Al-Jadid. Ada yang mau ditanya? Silakan, tepat dulu.